Diam-diam aku jatuh cinta kepadamu. Bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkan ku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Bosan sudah ku menyimpan rasa kepadamu, tapi tak mampu ku berkata di depanmu. Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta. Tuhan tolong dengarkan ku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Tak bisa ku paksakan dirimu untuk jadi kekasihku. Bila tak jodohku, aku tak mudah mencintai. Tapi mengapa denganmu aku jatuh cinta? Aku tak mudah mencintai, tak mudah bilang cinta. Tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Tuhan tolong dengarkan ku, beri aku dia. Tapi jika belum jodoh, aku bisa apa? Tapi jika aku bisa apa?